السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah beramal ibadah. Melanjutkan pembahasan kita terkait kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitabun nikah, kali ini beliau akan melanjutkan penjelasan tentang wali, ya, tentang al-wali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala yuzawwiju أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها. مؤلف mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk beliau berkata, tidak boleh, kata beliau, salah seorang di antara para wali, yaitu wali perempuan, menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki min ghairi kuf'in, yang tidak sekupu dengan wanita tersebut. Nah, ini harus diperhatikan oleh para wali. Jangan sampai mereka menikahkan putri mereka atau menikahkan wanita yang berada di bawah perwalian mereka kepada seorang laki-laki min ghairi kuf'in, yang tidak sekufu, illa biridhoha, kecuali dengan keridhaan wanita tersebut, kecuali dengan kerelaan wanita tersebut. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala berkata, لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ مِنْ حَقِّهَا, karena kafa'ah, sekufu dengan wanita tersebut adalah haknya. Jadi laki-laki yang dinikahkan, ya, yang menikah dengannya haruslah sekupu dengan wanita tersebut. فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا كَانَ لَهَا ذَلِكَ, tetapi kalau seandainya seorang wanita menggugurkan haknya, dalam arti dia katakan, tidak masalah, saya menikah dengan si fulan saja, padahal si fulan itu tidak sekufu dengannya, maka itu diperbolehkan. Artinya dengan kerelaan atau dengan keridhaan si wanita. Terkait dengan hal ini, Para hadirin rahimakumullah, pernah kita bahas sebuah hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala an, bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Fatimah binti Qais sahabatnya yang bernama Usamah radhiyallahu ta'ala an. Nabi menawarkan, wahai Fatimah, kenapa tidak menikah saja dengan Usamah? Sedangkan Usamah ini min mawali Quraisy, di antara bekas budak Quraisy. Sedangkan Fatimah itu adalah seorang yang merdeka. Walaisa kuf'a laha. Artinya dari sisi ini mereka tidak sekufu. Fa'abat awwalan. Tadinya Fatimah menolak, ya. Thumma lamma aradahu 'alaiha thaniyatan nakahathu. Kemudian ketika Nabi menawarkannya untuk kedua kalinya, dia pun menerima menikah dengan Usamah radhiyallahu taala anhum. Begitupun di antara dalil permasalahan ini, para pemirsa Niaga TV, bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak sekupu dengannya kecuali dengan izin dari wanita tersebut. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna fatata dakhalat 'alaiha faqalat. Ada seorang wanita muda mendatangi Ummul Mukminin Aisyah lalu berkata, "Inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa bi khasisatahu." Apa kata wanita ini, wahai Ummul Mukminin Aisyah? Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak dari saudaranya untuk mengangkat kedudukannya. Maksudnya untuk mengangkat kedudukan anak dari saudaranya tersebut. Wa ana kariha. Dan saya tidak suka dinikahkan dengan dia. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, ijlisi hatta ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kamu duduk dulu, tenang, kita tunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat. Maka Nabi pun datang, lalu wanita itu bercerita kepada Nabi. Fa arsala ila abiha fada'ahu. Maka Nabi mengutus seorang utusan untuk memanggil bapak dari wanita tersebut. Faja'ala al-amra ilaiha. Lalu Nabi serahkan urusan kepada wanita tersebut. Terserah kamu sekarang. Kalau kamu tidak menerima, kamu bisa membatalkan. Ya, faja'ala al-amra ilaiha. Nabi serahkan urusan dalam hal itu kepada wanita tersebut. Faqalat. Maka wanita ini pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajazta ma sana'a abi, walakin aradtu an a'lama alin nisa'i minal amri syai'un. Aku sudah mengizinkan apa yang dilakukan ayahku kepadaku, hanya saja ini tetap aku tanyakan kepadamu ya Rasulullah, untuk mengetahui, alin nisa'i minal amri syai'un, apakah wanita itu memiliki hak, ya, memiliki pilihan untuk mengatakan iya atau tidak. Ini dijadikan dalil bahwa seorang wali tidak bisa menikahkan seorang wanita yang dia menjadi walinya dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, tidak selevel dengannya, kecuali dengan izin wanita tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Deep menggarisbawahi satu poin yang sangat penting. Apa itu? Beliau berkata, al-kafa'atu laysat syartan fi sihhatin nikah. Kafa'ah, sekufu, itu bukan syarat sahnya pernikahan. Wa innama hiya min mukammilatihi. Tetapi sekufu itu adalah penyempurna pernikahan. Wal umuru mustahabbatu fihi, dan urusan ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Kaitadum al-ushrah wa yakunul wifaq bainaz zaujain, agar interaksinya akan menjadi langgeng, ya, dan ada kesamaan antara suami dengan istri. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi lagi perkataan Ibnu Naqib, wala yuzawwiju ahadun minal awliya, tidak boleh salah satu dari para wali menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak sekupu dengan wanita tersebut, illa biridoha, kecuali jika wanita itu ridho wa ridho sairil awliya, dan wali-wali yang lain juga harus ridho. Jadi kalau ada beberapa wali yang setingkat, misalnya saudara, saudara laki-lakinya, atau pamannya, atau anak pamannya, mereka kan wali-wali yang setingkat. Kalau ada beberapa wali, maka mereka pun harus diminta persetujuannya. Kenapa? Ya dikatakan, li'anna dhalika haqqahum, karena itu pun bagian dari hak mereka. Ya, karena seandainya wanita tersebut menikah dengan seorang suami yang tidak sekupu dengannya, maka celaknya pun menimpa mereka. Artinya sesuatu yang mungkin akan dianggap tidak baik oleh masyarakat, itu pun akan dirasakan dampaknya oleh siapa? Oleh para wali tersebut. فَإِنْ كَانَ وَلِيُّهَا الْحَاكِمِ, tetapi seandainya wali bagi wanita tersebut adalah seorang hakim, maka tidak boleh si hakim tersebut ya menikahkan seorang wanita. Wali hakim tidak boleh menikahkan seorang wanita min ghairi kuf'in aslan, dengan seorang laki-laki yang tidak sekupu. Memang hukum asalnya tidak boleh. Wa in radiyat, dikatakan di sini wa in radiyat, bahkan seandainya wanita itu ridho. Kenapa? Li'anna al-hakima laisa min awliya'iha, hakim itu sebenarnya bukan wali bagi si wanita. Alladzina yalhaquhumul 'aru bisya'niha, yang akan terkena malu. Artinya si hakim dia bukan wali, yang kalau wanita itu menikah dengan yang bukan sekupu, ya dia tidak akan menanggung malu apapun. Wa innama yuzawwijuha bil wilayatil 'ammah, tetapi si hakim diberikan hak untuk menikahkan wanita itu dengan laki-laki lain karena dia bersifat wilayah, wilayah al-'ammah, bukan wilayah al-khassah, kewalian yang bersifat umum. Wa huwa fiha naibun 'anil muslimin, dan ia wakil dari kaum muslimin. Wa laisa lahu an yatasarrafa illa bima fihi maslahatuhum, dan seorang hakim tidak boleh dia melakukan satu tindakan kecuali yang mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat. Wa inda'at ila ghairi kuf'in lam yalzam al-waliyu al-waliya tazwijuha, apabila seorang wanita meminta kepada walinya untuk dinikahkan, jadi si wanitanya yang minta. Wa inda'at ila ghairi kuf'in, jika seorang wanita meminta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, lam yalzam al-wali bitazwi tazwijuha, ya, bahwa semaka seorang wali tidaklah wajib atau tidaklah terikat, tidaklah harus menikahkan wanita tersebut atau tidaklah harus menjadi wali. Artinya dia bisa untuk menolak. Ya, dia bisa untuk menolak. Wa in ayyanat kuf'an wa ayyanal waliyyu kuf'an ghairahu, apabila seorang wanita memilih laki-laki yang sekupu dengannya dan wali juga memilih yang sekupu dengan wanita tersebut, artinya ada pilihan yang berbeda walaupun dua-duanya adalah sama-sama laki-laki yang sekupu. Antara pilihan seorang wanita dengan pilihan walinya berbeda. Setelah dilihat pilihan keduanya sama-sama adalah orang-orang yang sekupu dengan wanita tersebut. Lalu dikatakan di sini, faman ayyanahu alwaliyyu awla in kana mujbiran, maka apa yang dipilih oleh wali adalah lebih baik seandainya wali tersebut adalah wali mujbir. Masih ingat para pemirsa Niaga TV, wali mujbir itu adalah al-ab wal jad, yaitu bapak dan kakek. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, karena memang ayah ya tentunya menikahkan dalam kondisi yang umum, seorang ayah sayang kepada anak-anaknya. Dan dia memiliki pandangan yang lebih jauh, pengalaman yang lebih banyak. Dikatakan di sini, wali yang bisa memaksa adalah bapak dan kakek. Li'anna nazarahu akmal wa hibratuhu awsa. Karena pandangannya lebih jauh, pengalamannya lebih luas, pengetahuannya tentang laki-laki lebih sempurna. Ya, belum lagi ada kondisi yang alamiah, ya, seorang ayah sayang sama anak-anaknya. Adapun seorang wanita, ya, mungkin hanya lebih kepada sisi karena dia berkawan, atau karena dia tersanjung dengan ucapannya misalnya, atau kegagahannya. Tapi seorang wali, apalagi ayah atau kakek, dia memandang lebih jauh, ya, merenungkan lebih dalam, pengalaman lebih luas, ya, dan dia juga paham tentang karakter-karakter laki-laki. Wa illa faman ayyanathu aula. Kalau tidak seperti itu, maksudnya kalau walinya bukanlah wali yang mujbir, ya, kalau wali yang bisa memaksa itu kan ayah dan kakek. Tetapi kalau yang menjadi wali bukanlah ayah atau kakek, walinya menghendaki laki-laki yang lain, si wanita menghendaki laki-laki yang lain, tapi si walinya bukan mujbiran, bukan wali yang bisa memaksa, maka yang lebih utama adalah yang dipilih oleh wanita tersebut. Yang lebih utama adalah yang dipilih oleh wanita tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan al-kafa'ah? Apa yang dimaksud dengan sekufu atau tidak sekufu? Dikatakan di sini, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Naqib rahimahullah, wal ka'atu fin nasabi. Kafa'ah itu terkait dengan nasab, ya, nasabnya dilihat. Fin nasabi walidaini, terkait dengan nasab kedua orang tua. Mohon maaf, fin nasabi wad-dini, saya salah membaca. Fin nasabi wad-din. Kafa'ah, sekupu atau tidak, itu dilihatnya adalah nasabnya. Lalu ad-din, agamanya. Wal-hurriyah, kemerdekaannya. As-sun'ah, pekerjaannya. Wasalamatul uyub, selamatnya dia dari cacat. Ya, al-musbitatu lil khiyar, yang mengharuskan adanya khiyar, ya, boleh memilih, ya, artinya membatalkan atau tidak membatalkan. Fala yukafiul ajami arabiyah. Ini tidak tahu masih relevan atau tidak, tapi dikatakan orang ajam tidaklah sekupu dengan orang Arab. Orang Arab yang bukan Quraisy tidak sekupu dengan wanita Quraisy. Yang bukan Bani Hashim, bukan Bani Al-Muthalibi, ya, maka tidak sekupu dengan Hashimiyatan, dengan seorang wanita dari Bani Hashim. Tidak sekupu juga dengan Muthalibiyah, seorang wanita dari keturunan Abdul Muthalib, atau dari keturunan Abu Talib. Wala fasiqun afifatan, sebagaimana tidak sekupu seorang laki-laki fasik ahlul ma'siyah dengan seorang wanita afifah yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Wala abdun hurratan, tidak sekupu juga seorang hamba sahaya dengan seorang yang merdeka. Walal atiqu aw man massa abahu riqqun hurratal asl, Tidak juga seorang yang merdeka, yang dimerdekakan, tadinya ayahnya adalah budak, dia dimerdekakan dengan seorang wanita yang memang merdeka secara asal muasalnya. Wala dzu hirfatin dani'atin binti dzi hirfati arfa. Tidak juga yang punya pekerjaan yang lebih rendah dengan pekerjaan yang pejabat, kita rakyat biasa dengan pejabat. Nah, ini sifatnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan ya untuk melanggengkan pernikahan. Dikatakan di sini, contohnya khayyat binta tajir. Seorang tukang jahit tidak bisa atau sebaiknya tidak dinikahkan dengan pedagang kaya. Ya mungkin nanti akan berbeda, akan banyak konflik di dalamnya. Kecuali ya kalau wanita itu ridho, para walinya juga ridho misalnya kan. Ya. Wal'tibara bil yasar. Kekayaan ya, kekayaan dalam arti banyaknya harta dikatakan di sini li'annal mar gadin warahin waraih la yaftakhir bihi ahlul muru'at wal basair. Ya adapun kaya miskin ya tidak jadi ukuran juga sebenarnya kata beliau. Wasyaikhuh. Begitupun syaikhuh, masalah umur. Ya, masalah umur itu tidak jadi ukuran sekupu. Nabi ya saat menikahi Ummul Mukminin Aisyah usianya sekitar 50. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata zawwajaha bighairi kuf'in bighairi ridaha wa ridal awliya alladhina hum fi darajatihi fan nikahu batil. Batil ya. Maka ketika seorang wali menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekupu dengan wanita tersebut tanpa ada kerelaan atau tanpa ada izin ya dari wanita tersebut dan dari para wali yang lain yang setingkat dengan wali yang menikahkan tersebut, maka nikahnya dianggap batil. Ya, nikahnya dianggap batil. Wa in radau au radiyat falaysa lil abad i'tirab. Tapi kalau seandainya para wali ridha dan wanita itu pun ridha, maka wali yang jauh tidak bisa i'tirab, tidak boleh protes atas pernikahan tersebut. Wa idza ra'a al ab awil jaddu al maslahata fi tazwiji as-saghiri zawwajahu walaysa lahu an yuzawwijahu amatan wala ma'ibatan. Wa idza, dan apabila, ra'al abbu wal jadd, seorang ayah dan kakek memandang al maslahata, ada kemaslahatan fi tazwij as-saghir zawwajahu, dalam menikahkan seorang laki-laki ya, anak yang masih kecil laki-laki ya, ada yang viral kan di kita masih kelas 6 SD atau apa, dia pengen menikah ya. Ya kalau memang ada kemaslahatan silahkan dinikahkan, tetapi dia tidak boleh dinikahkan dengan seorang budak atau dengan seorang wanita yang cacat ya. Wa in kana safihan aw majnunan mutbaqan. Lalu bagaimana jika anaknya itu yang ingin menikah adalah safihan, seorang yang akalnya belum sempurna, safihan. Au majnunan mutbaqan, atau majnun, gila, dan gilanya gila yang mutbaq, yang parah. Tetapi syahwatnya tetap ada. Kalau dia menemukan pasangan yang cocok dengan dia, bagaimana itu? Wahtaja ilan nikah, dan dia butuh untuk menikah. Ya, zawaja awil jad awil hakim, boleh dinikahkan itu orang ya, baik yang akalnya belum sempurna atau gila tetapi dia butuh dan ada yang mau, ada yang ridho untuk menikah dengannya misalnya ya, untuk karena orang tuanya sudah tua, dia butuh yang menjaga anaknya tersebut ya, butuh merawat anaknya tersebut ya. Lalu ada laki-laki yang ridho kepadanya, atau sebaliknya ada perempuan yang ridho untuk menikah dengannya, itu boleh dinikahkan dengan ayah sebagai walinya, atau kakek sebagai walinya, atau hakim.

pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Halo, yang pertama, Assalamualaikum. Halo. Baik, tidak terdengar suaranya ya, qadarullah. Assalamualaikum. Iya, cuman Assalamualaikum. Ya ini ya suara saya masuk, saya besarkan, cuman suara pastan enggak masuk. Sebentar, Bapak sepertinya ada kendala. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ada dua. Suara Pak Ali tidak terdengar di studio. Sepertinya ada kendala teknis. Pak Ustaz, kalau masuk masuk di TV Pak Ustaz, suara saya Pak Ustaz. Baik, sepertinya ada kendala ya. Baik, kita beralih dulu ke pesan singkat sambil nanti kami perbaiki audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang faraid. Ada tiga orang ahli waris, semuanya sudah ada anak. Salah satu dari ahli waris meninggal. Terhadap yang meninggal, apakah masih mendapat hak warisnya sama dengan yang masih hidup, mengingat yang meninggal ada anaknya? Ya nanti kalau misalnya seorang ayah meninggal, dia meninggalkan tiga orang anak laki-laki, yang ketiga orang anak laki-laki ini semuanya sudah punya anak, belum sempat warisan dibagi, salah satu dari ahli waris meninggal. Apakah anak-anaknya dapat warisan? Iya, dapat. Ya. Jadi kalau kasusnya tadi, ada seorang ayah. Ayah punya anak tiga, kan? Jelas ya, ayah punya anak tiga. Anaknya ini semua sudah punya anak. Semuanya punya anak, taruhlah laki-laki, satu-satu-satu. Belum sempat warisan itu dibagi, warisan dari si ayah itu dibagi, anaknya yang sudah punya anak ini pun meninggal. Anaknya meninggal. Apakah dia tetap dapat warisan? Dapat, dikasih nanti ke cucunya. Karena ketika ayahnya meninggal, dia masih hidup. Lain cerita kalau salah seorang dari anak tersebut meninggal duluan sebelum ayahnya. Dalam kondisi ini bisa terhalang dari mendapatkan warisan, atau dia terhalang dari mendapatkan warisan. Allah alam bissab. Ada penelepon, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik Ibu, suaranya tidak terdengar Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, silakan Ibu. Ya, begini Ustaz. Misalnya ada seseorang gitu, waktu yang ingin ikut syahkar, tapi terpakai terus yang itu membawa anak orang gitu. Tapi dia ingin pergi, maksudnya banyak anak orang gitu. Apakah mohon maaf Ibu, suaranya tidak jernih ya. Ada seseorang ingin safar, lalu ada yang ingin ikut. Iya, dia ngajak dari orang gitu, tentang perempuan itu aku ngajak gitu. Mengajak. Terus karena ada perempuan banyak ngajak orang, itu penting harganya nih. Jadi pertanyaannya apa Ibu? Langsung ke pertanyaan, apa hukumnya? Pertanyaannya mohon maaf Ibu, saya tidak jelas terdengar. Apa diulang pelan-pelan? Tidak jelas ya Ustaz ya. Iya Ibu, diulang pelan-pelan Ibu, sampaikan dengan pelan. Misalnya ada seseorang. Langsung ke pertanyaannya saja. Apa hukumnya? Apakah halal dia yang mengerti membawa ini Ibu? Barakallahu fiik. Jadi saya tidak menangkap pertanyaan. Jadi apakah halal dia safar dengan yang bukan mahram begitu? Bukan. Suaranya tidak ada suaranya tapi tidak jernih. Oh gitu ya. Iya Ibu. Baik. Baik. Ya, nanti saja. Baik Ibu, barakallahu fiikum. Salam. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Entah sinyalnya dan lain sebagainya, sudah dua penelepon ada kendala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan insyaallah. Kalau kita lupa dalam salat sunnah rawatib baru satu rakaat kita langsung tasyahud, kita lupa dalam salat sunnah rawatib baru satu rakaat kita langsung tasyahud, pas tengah bacaan kita ingat bahwa itu baru rakaat pertama, apa yang harus kita lakukan? Apakah berdiri lagi? Iya, berdiri lagi. Barang siapa yang salat dua rakaat tetapi langsung dia tahiyat awal di rakaat langsung dia tahiyat akhir di rakaat pertama, langsung dia berdiri untuk menambah satu rakaat. Langsung dia berdiri untuk menambah satu rakaat. Ya, dan nanti di akhir disunahkan kalau di mazhab Imam Syafi'i dia melakukan sujud sahwi. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Qadarullah terputus lagi. Hari ini telepon banyak kendala teknis. Sudah tiga penelepon yang putus. Baik, kita ke pesan singkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana maksudnya sholat di jamak qasar? Dan kapan dilakukannya? Apakah sholat atau sesudah? Apakah sebelum atau sesudah zuhur atau asar misalnya. Jama artinya menggabungkan dua sholat. Misalnya zuhur digabungkan dengan asar. Ya itu kita sebut dengan jama. Saya melakukan safar ke Jawa. Di Cikampek saya berhenti untuk melaksanakan sholat zuhur. Sudah jam 2 siang. Lalu saya kerjakan zuhur 2 rakaat. Setelah selesai zuhur 2 rakaat, saya berdiri untuk mengerjakan asar 2 rakaat. Perbuatan menggabungkan antara zuhur dengan asar di awal waktu, di waktu zuhur itu kita sebut dengan jamak takdim. Dan mengerjakan 2 rakaat itu kita sebut dengan qasar. Dalam kasus yang lain, saya berangkat safar jam 10 pagi. Ya, ke Jawa. di rest area jam 4 sore. Ya saya pun berhenti untuk sholat. Saya belum sholat zuhur. Sholat zuhurnya saya kerjakan di waktu asar. Itu saya sebut dengan jamak ta'khir. Maka saya berdiri untuk mengerjakan zuhur 2 rakaat, lalu saya salam, lalu berdiri lagi untuk mengerjakan asar 2 rakaat. Jumlahnya cuma 2 rakaat, itu kita sebut dengan qasar. Kapan itu boleh dilakukan? Saat safar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa lakum junahun an taqsuru minas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan safar, maka tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat. Allah a'lam bissawab. Apakah benar kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah sampai dengan sebar arsy Allah? Saya tidak paham. Ya, terkait dengan hal itu, pertanyaannya saya tidak paham, tetapi kalau kaitan dengan la haula wala quwata illa billah dalam hadis yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu taala an berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya qalahu Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir, biasanya disambung la haula wa la quwata illa billah, itu diucapkan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Diucapkan oleh Ibrahim saat dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau mendapatkan informasi akan ada serangan susulan dari orang-orang musyrik setelah mereka melakukan serangan yang pertama. Saat itu kaum muslimin kalah sampai mengakibatkan syahidnya 70 orang sahabat. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ali. Silakan Pak Ali. Iya Pak Ustaz. Yang pertama, benarkah Imam Abu Hanifah menghalalkan nikah tanpa wali? Baik. Baik. Yang kedua Pak Ustaz, benarkah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah mut'ah itu halal? Baik, itu di zaman Khalifah Umar lah yang mengharamkan. Di zaman langsung saya jawab saja, tidak benar. Oh, tidak benar. Di zaman Nabi sudah dilarang. Oh, maksudnya ada ulama yang mengatakan begitu, Pak. Ah, itu bukan ulama, Pak. Oh, bukan ulama. Dia tidak paham sejarah, dia tidak paham masalah fikih, dan saya khawatir dia orang Syiah. Itu ya? Iya, Pak. Ya kalau lihat pengakuannya bukan Syiah. Dia. Tapi dari pendapatnya sepertinya dia Syiah. Walaupun ya, butuh kita klarifikasi lagi. Iya. Makasih Bapak. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, benarkah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala meyakini bolehnya an-nikahu bidun al-wali? Bolehkah seorang wanita itu nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah? Wallahualam bissawab, itu benar ya. Kalau kita lihat ya dalam kitab-kitab para ulama, ya dulu kita pernah pelajari waktu di masa-masa kuliah itu, kitab yang terkenal yaitu kitab Bidayatul Mujtahid ya, wa Nihayatul Muqtasid, disebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala membolehkan seorang wanita yang sudah sempurna akalnya, ya sudah balig, dan dia menikah tentunya dengan syarat-syarat, harus dengan yang sekufu dengannya dan lain sebagainya. Walaupun ini tentunya adalah pendapat yang lemah yang menyelisihi pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan jumhurul ulama berdalil dengan hadis yang sudah sering kita sampaikan bahwasanya Nabi berkata, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak boleh menikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dengan adanya minimal dua orang saksi. Adapun nikah mut'ah katanya boleh pada masa Ali, ya, lalu diharamkan pada masa Umar bin Khattab, itu cerita yang tidak benar, tidak ada dasarnya. Ya, tadinya nikah mut'ah itu diperbolehkan, lalu diharamkan, turun ayat yang mengharamkan, turun ketentuan yang mengharamkan di dalam peristiwa kalau saya tidak salah perang Khaybar, dan saat itu Nabi masih hidup, ya. Jadi seolah-olah kalau kita ambil informasi yang tadi kita dengar dari pemirsa kita, seolah-olah yang mengharamkan nikah mut'ah itu hanyalah Umar saja. Ya, sedangkan Ali mengatakan boleh. Tentunya ini satu ucapan yang tidak ada dasarnya, tidak memiliki dasar, tidak memiliki bukti sejarah, tidak juga, dan ini hanya kebohongan yang menurut saya dibuat-buat tanpa ada dasar. Ya, dan kita khawatir orang-orang seperti itu adalah orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pertanyaannya, saya meninggal, meninggalkan satu ibu dan korban perempuan. Siapa yang meninggal, Bapak? Teman. Teman meninggal, meninggalkan istri dan satu orang anak perempuan. Ya, harta mereka banyak. Mohon maaf tidak jelas Bapak. Siapa saja yang dapat haknya? Oh baik, dia masih yang meninggal itu punya ayah ibu? Ayah ibunya sudah meninggal. Yang nyata adik laki-lakinya. Baik. Iya. Itu saja ya. Bapak. Ya itu saja. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kasus ini, ya, yang saya pahami secara sekilas saja, seorang wanita ketika ditinggal mati oleh seorang istri, ditinggal mati oleh suaminya, karena suaminya punya anak, maka dia mendapatkan seperdelapan. Ya, seperdelapan. Yang meninggal ini memiliki anak perempuan, anak perempuannya satu orang, maka dia mendapatkan nisf. Setengah dari peninggalan, ya, setengah dari peninggalan. Ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada nenek, yang ada saudara laki-laki, ya, kandung. Allah alam bisawab, ya, sepertinya dia akan menjadi asobah, yang akan mengambil sisa, ya, akan mengambil si sisa. Ya, jadi si istri dapat seperdelapan, si anak perempuan dapat setengah, ya, 1/5. Nanti sisanya adalah untuk untuk nanti saudara laki-laki itu. Jadi 1/8, 1/2 sisa. Ya, berarti nanti asal masalahnya itu adalah 16. Ya, adalah 16. 16 dibagi 8 nanti 2, ibunya dapat 2 bagian. Lalu si anak perempuan nanti bisa dapat, ya, dibagi 2 berarti 8 bagian. 8 tambah 2 10 kan? Nah, itu masih ada 6 bagian. Nah, itu 6 bagiannya diberikan kepada siapa? Kepada saudara laki-laki kandung. Ya. Allah alam bistar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya Ibu. Kalau orang kita lah suci. Baik. Aku dah bisa kedengaran Ustaz. Lanjut Ibu, lanjut. Misalnya gini, kalau ada buku kalau boleh diikutnya pernah dulu, kalau punya buku sekarang, kalau waktu kita kedengar kalau buku Ustaz. Apakah amalan-amalan yang lain seperti itu juga diketahui pembuka? Ibu, ada tidak cemburu kan? Tidak, iya tidak jelas Ibu, entah kenapa ya. Coba diulangi Ibu, silakan. Gini, orang ke tanah suci. Nah, terus kalau katanya kalau sholat di masjid itu kalau di sini kondisi haram, kalau sholat tempat gandakan. Sholatnya kenapa di Masjidil Haram? Kalau sholatnya di tempat gandakan, gitu. Sholatnya di? Pahalanya, pahala sholat. Pahala sholat di Masjidil Haram. Nah, di tempat gandakan dengan terus amalan-amalan lain. Baik. Itu saja Ibu. Terus kalau bisa yang kedua Ustaz. Bisa enggak yang kedua ini? Silakan Ibu, suaranya memang tidak jernih sehingga saya tebak-tebakan. Nah. Apa namanya? Oh, gini, yang kedua. Apakah telapak tunduk? Telapak tunduk. Kita termasuk apa tuh? Aurat. Aurat gitu, iya Ustaz. Telapak, telapak kakinya. Telapak tangan, apa? Tunggu telapak kamu. Ini telapak kamu. Baik. Baik Ibu. Nah, baik, yang luarnya. Namanya dalam bahasa Arab Zahirul Kaf. Baik Ibu. Baik. Baik. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, wallahualam bissawab, dalam pertanyaan yang pertama kaitan dengan ibadah di Masjidil Haram, pahalanya kata Nabi adalah 100 ribu kali sholat di masjid yang lain. Apakah itu hanya berlaku di ibadah wajib? Tidak, dia berlaku di sholat wajib ataupun di sholat sunnah, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita apa namanya melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran, ya, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa amalan-amalan lain, ya, yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang Masjidil Haram, ya, tawaf itu bisa dilakukan tanpa kita harus melakukan haji atau umroh, ya. Artinya mungkin kita melakukan tawaf tanpa kita melakukan haji dan umroh. Karena tawaf itu adalah ibadah tersendiri. Saat kita masuk ke Masjidil Haram, maka kita yang pertama kali kita lakukan adalah tawaf. Ya, tawaf. Kalau di masjid yang lain kita sholat dua rakaat, tapi ke Masjidil Haram itu kita melakukan apa? Tawaf di sekitar Ka'bah, ya. Tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, itu yang apa namanya yang pertama. Yang kedua saya malah lupa Ibu. Tadi Ibu bertanya tentang la haula wala quwata illa billah. Oh iya, zahirul kaf. Ini batinul kaf, ini zahirul kaf. Apakah yang bukan aurat hanya dalamnya saja? Allah alam bisab, kata para ulama, dalam dan luarnya bukan aurat. Bagian dalam dan bagian luarnya juga bukan aurat. Allah alam bissawab. Jadi bukan hanya bagian dalamnya, tapi bagian luarnya juga bukan aurat bagi wanita. Allah alam bissawab. Allah alam bissawab. Iya, apakah semua amalan yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dilipat gandakan? Iya. Sudah kita jawab tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak? Saya Abdurrahman. Dari Abdurrahman. Fokus ke telepon aja, Pak Abdurrahman, tidak melihat televisi. Saya tidak, mohon maaf, tidak jelas suaranya. Saya seorang anak tunggal laki-laki. 14 tahun lalu ibu saya dan bapak saya bercerai. Baik. kemudian mamak saya menikah lagi dan mamak saya mempunyai sebuah rumah hasil dari kerjanya sendiri. Apakah harta itu milik saya sepenuhnya atau bagi dua sama bapak saya? Terima kasih Ustaz. Sebentar. Jadi 14 tahun yang lalu ayah dan ibu bercerai, lalu ibu menikah lagi. Ya. Lalu setelah itu mamak saya memiliki rumah. Uh-uh. Ya. Dan mamak saya memiliki rumah dari hasil kerja keringatnya sendiri. Baik. Pertanyaannya, apakah rumah itu milik hak saya sepenuhnya atau saya bagi dua sama bapak? Bapak sambung. Ya. Baik, itu saja ya. Ya. Baik, barakallahu fik akhi Abdurrahman. Dalam kasus ini, wallahu alam bisawab, baik boleh ditutup teleponnya. Dalam kasus ini, kalau seandainya seorang ibu ya wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan harta, maka dalam kasus ini suaminya hanyalah mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan si istri. Suami hanya mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan si istri. Ya, lalu sisanya dikemanakan? Sisanya kalau memang ahli warisnya anaknya tidak ada lagi kecuali tadi yang menelepon yaitu Abdurrahman, maka Abdurrahman mengambil sisa. Mengambil sisa setelah diambil ayah seperempat. Tapi kalau seandainya bersama Abdurrahman ada laki-laki yang lain, ya tinggal dibagi dua. Kalau bersama Abdurrahman ada seorang wanita misalnya, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lidzakari mithlu hazzil unthayain." Bahwa laki-laki dan anak laki-laki dan anak laki-laki itu mengambil dua kali bagian anak perempuan. Jadi nanti tergantung apakah Abdurrahman memiliki adik seibu walaupun berbeda bapak atau tidak. Kalau ada adik seibu yang tadi yang dari hasil pernikahan dengan ayah sambung, maka ahli warisnya ya penanya dan anak yang lahir. Tinggal nanti anak yang lahir itu apa. Kalau laki-laki ya tinggal dibagi dua, mudah. Kalau perempuan, laki-laki dua kali bagian perempuan. Allah alam bisa. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, saya mau bertanya, apakah ada hadis yang menerangkan sesudah kita azan dan iqamah itu, setelah kita membacakan salawat pertama kan, salawat Ibraniyah, yang kemudian kita sambung lagi dengan Allahumma rabb hadzihi. Baik. Kemudian lagi, apakah ada salawat yang dibolehkan untuk meneruskan doa itu tadi? Jadi ya, setelah mendengarkan azan, Pak? Iya, ya, kita kan setelah azan dan iqamah. Setelah azan itu kan kita membaca. Setelah azan itu kan kita membaca salawat Ibraniyah. Iya. Kemudian Allahumma rabb hadzihi. Setelah itu apakah ada salawat yang harus dibaca lagi? Baik. Baik, itu saja Bapak. Ya, ya, ya. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab, yang apa namanya? Yang saya tahu tidak ada Pak ya. Sebatas yang saya ketahui tidak ada. Ya tetapi setelah itu sebaiknya ya kita melaksanakan ya salat sunnah. Allah alam bistab. Artinya tidak perlu kita perpanjang doanya, cukup dengan doa bersalawat kepada Nabi, lalu setelah itu Allahumma rabba hadhid da'watit tama wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan illadhi wa'attah. Lalu setelah itu kita kalau ingin salat sunnah, salat sunnah. Kalau kita ingin berdoa antara azan dan iqamah, silakan apa namanya berdoa. Ya, adapun setelah itu ada salawat lagi, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu ya yang tadi kita sebutkan, setelah azan kita bersalawat, lalu setelah itu kita membaca doa, ya selesai. Setelah itu kita salat kalau memang masih ada waktu yang memungkinkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa diharuskan membaca salawat kepada Nabi ketika sujud terakhir, ketika kita ingin berdoa di waktu sujud akhir? Tidak perlu, tidak perlu. Ya, ketika sujud kita tidak bersalawat kepada Nabi. Nanti bersalawat kepada Nabi pas tahiyat akhir. Kalau saat sujud itu kaitannya bukan dengan salawat. Itu adalah kaitan dengan posisi, bahwa Nabi bersabda dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah, adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Jadi saat itu memang secara khusus sujud doa. Ya, dalam posisi sujud perbanyaklah doa. Karena sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Maka langsung dia minta kepada Allah tanpa harus bersolawat. Beda dengan kalau di luar solat. Ada hadis yang sahih bahwa tidak diterima doa selama seorang hamba tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah ini sama pertanyaannya. Adakah salawat ketika dalam sujud untuk berdoa? Tidak, tidak perlu bersalawat. Langsung saja meminta. Setelah kita bertasbih subhanarabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli, setelah itu kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, apakah masih ada? Tadi sudah dibaca semua itu dari ibu yang di Kalimantan. Baik, bawahnya saja ke bawah. Apakah halal kalau ada orang yang minta dikurangi harga ongkos perjalanannya karena dia banyak mengajak orang untuk ikut travel tersebut? Apakah halal? Iya, silahkan. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu adalah di atas apa yang telah mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram. Boleh saya pemilik travel misalnya bilang, kalau Bapak bisa ajak yang lain saya kasih diskon 1 juta. Atau dia nanya ke saya, kalau saya ajak yang lain ada diskon? Saya bilang ada misalnya, gak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa dan banyak istighfar pada sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya, kapan waktu, kapan batas waktunya? Kata para ulama sekitar pukul 2 sampai sebelum datangnya. Lagi di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.